بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد الوهاب: وهو دين الرسل الذي أرسله الله أرسلهم الله به إلى عباده. الذي أرسل الله سبحانه وتعالى إلى جميع الرسل بما الذي أرسله الله إلى جميع الرسل بماذا؟ توحيد ما؟ توحيد الألوهية. دليل على أن يوسف عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيد الألوهية. يوسف عندك نعم وعد عيسى عليه الصلاة والسلام نعم ما قلت لهم إلا ما أمدني به يعني الله ربي ربكم وعد محمد صلى الله عليه وسلم نعم دليل على أن نوح أن نوحا أيضا يدعو إلى توحيد الألوهية شاهد ها عندك عندك يا نو ألا أعبد إلا الله هذا الآخر الله واتقوه وأطيعوه وأيضا عاد نعم من وأيضا هود عليه الصلاة والسلام يدعو إلى عاد وأيضا صالح وإلى من ثمود من صالح وأيضا مدين عندك شعيبة عندك أنت الرحيم semuanya menyeru kepada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah tidak masukkan seorang dalam agama Islam. Tidak masukkan ke dalam agama Islam. Taib. Fa awwaluhum Nuh alaihi salatu wassalam. Naam. Arsalahullah ila qaumih. Naam. Man huna? Nuh alaihi salatu wassalam arsalallahu ila ila al-ard aw ila al-sama. Dalil. Baik, kisah Safa. Ayat Taufik Ibrahim. Jangan lihat anda Abdul Majid. Yaitunya ila Nuh. Ila Nuh. Ila Nuh. Nuhin. أنا فؤاد. نعم رسول الله إلى أهل الأرض. نعم. والدليل. نعم. على دلة على أن ما العزم خمسة، العزم خمسة، ها العزم العزم خمسة عندك، نعم سمعنا عندك متين محمد، أنا سيف، أنا لقمان، أنا سيف، ذكرنا بالأمس أنا بالهادي، لا لا عين والذي أوحينا إليك. نعم حكيم الدين ولا تفرقوا فيه. وفي سورة الأحزاب عندك، عندك عندك فاضل بلا محفل، نعم مصر بريكونيا فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. ذكره إمام البخاري عند حديث أو عند هذه الآية رقم الحديث 4000، نعم 4920، 4920 saya tulis di sana nanti. Nomor 4920. Beliau menyebutkan, nah hadatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Hisham an Ibn Jurayj wa qala Atha an Ibn Abbas salat al-awthan allati kanat min qawmi Nuh. Ya, berhala-berhala yang nah menjadi sembahan di kaum Nuh fil Arab ba'du, di Arab setelahnya. Amma wuddan amma wuddun fa kanat li kalb. Nah bidumah jandal fa ini wud adalah qabilah kalb dumah jandal. Wa amma suwa kanat li hudail. Nah suwa hudail wa yaghuth li marad thumma li bani ghutayf li jawf inda sabak wa amma ya'uf fa kanat li hamdan. Nah wa amma nasra fa kanat wa amma nasr fakala li himyar li ali dhil kila, himyar li ali dhil kila. Ini semuanya adalah orang salihun, nah yang ada pemilah masing-masing. Asma rijal salihin, ini nama-nama orang-orang laki-laki yang salihin. Min qawmi Nuh, dari qawm Nuh. Falamma halaku, maka ketika mereka itu meninggal dunia, auha syaitan ila qawmihim, syaitan memberikan wahyu kepada kaumnya. Anin sabbu ila majalisihim. Nah, agar mereka itu membuat patung semacam tugu pahlawan di majlis-majlis mereka. Allati kanu yajlisuna. Naam, ansaban wa samua bi asmahim. Mereka itu duduk di tempat tersebut yang mereka namakan dengan nama-nama tersebut, jadi patung-patungnya sesuai dengan nama-nama orang salihin tadi. Wuddan, nam suwa, yaquth, wa ya'uq, wa nasr. Fa fa'alu falam tu'bad. Yang pertama, ketika mereka itu membuat patung ini belum disembah. Ini generasi yang pertama. Hatta idza laka hulaik, sampai ketika mereka sudah mati semuanya, watanasakhad al-'ilm aw watanasakhad al-'ilm dan hapus ilmu, hilang ilmu. Ubidat, disembahlah berhala-berhala ini semua. Jadi generasi pertama mereka belum menyembah. Tapi setelahnya mereka menyembah kepada patung-patung ini tadi. Kemudian terjadi perselisihan. Naam. Ibnu Jurayj lam yasma' min Atha. Lagian kalau ini Atha bin Yasar. Demikiannya Atha bin Yasar lam yasma' min Abdullah bin Abbas, tapi mereka membantah bahwa sini adalah Atha bin Abi Rabah, maka sami'a min Abdullah bin Abbas. Walladzi dzakarahu Imam Al-Bukhari huwa sahih, sahabat lain. Sebagian mengatakan ini hadisnya mengkote. Ini masalah istihadiyah. Tapi di sana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Mukhtasar As-Sirah halaman 15 dan 16. Falamma mata Adam, maka ketika Adam meninggal, bagi auladuh ba'dahu 10 qurun. Tinggal anak keturunannya sekitar 10 abad. Satu abad berapa tahun? 100 tahun. Jadi 10 abad. Ala dini abihim. Jadi mereka masih sesuai dengan agama bapaknya, yaitu Adam alaihi salatu wassalam, yaitu dinul Islam. Ini juga menunjukkan bahwasanya Adam agamanya agama Islam. Jadi selama 10 abad anak keturunannya masih belum melakukan kesyirikan. Thumma kafaru ba'da dzalik. Namun anak keturunannya, keturunan Adam, setelah itu kafir. Wa sababu kufrihim al-ghulu fi hubbi shalihin. Sebab kekafiran mereka itu karena ghulu, berlebihan kepada kecintaan kepada orang salihin. Kama dzakara Allah taala fi qaulihi, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, wa qalu la tadrunna alihatakum, dan mereka mengatakan janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Wa la tadrunna waddan wala suwa'an wala yaghuts wa ya'uq wa nasra, dan janganlah kalian meninggalkan pula naam waddan wa yaghuts naam qira'ah waddan waddan naam suwa, yaghuts, wa ya'uq, wa nasra. Jangan meninggalkan sesembahan-sembahan ini semuanya. Nah, wa dzalika anna ha'ulail khamsah qaumun shalihun. Dan itu, nah jadi kelima orang-orang ini adalah orang-orang yang shalihun. Kanu ya'murunahum wa yanhaunahum. Yang mereka, lima orang shalihin ini tadi, merintahkan kebaikan dan juga melarang kemungkaran. Semuanya adalah orang salihin, menjadi da'i ila Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan dalam kebaikan dan melarang kemungkaran. Taib. Famatu fi syahrin. Lalu mereka meninggal dalam tempo satu bulan. Semuanya meninggal, lima yang tadi. Makhafa nam ashabum min naqsiddin, lalu teman-temannya khawatir atau takut akan berkurang agama mereka nanti. Nah, ba'dahum, setelah mereka, fasawwaru surah nam kulli rajul, kemudian mereka membuat gambar atau patung sesuai dengan orang tadi, gambar masing-masing dari kelima orang salihin tadi. Fi majlis, di majlisnya masing-masing, li ajli at-tadhkirah, untuk kenangan. Nah, tadhkirah fi aqwalihim wa amalihim, baik perkataan para orang salih yang lima tadi atau perbuatan orang kelima orang salih tadi. Nah, idza ra'u, nah, suarahum, kalau mereka melihat patung-patung mereka yang tadi, walam ya'buduhum, dan mereka juga belum beribadah. Nah, ini generasi yang pertama belum beribadah. ثم حدث نعم قرن آخر kemudian terjadi nah masa yang lain atau abad yang lain fa'adzamuhum asyad min ta'zimi min ta'zim nah qablahum kemudian mereka itu mengagungkan betul-betul melebihi pengagungan sebelumnya nah walam ya'buduhum namun mereka juga belum beribadah pemata ahlul ilm setelah itu para ulama meninggal nah falamma khalat al-ard minal ulama maka ketika sudah tidak ada ulama di muka bumi alka syaitan fi kulubil juhal maka syaitan nah memberikan wahyu kepada orang bodoh tadi anna ulaika salihin bahwasanya mereka orang salihin ma sawwaru nam suwar masyayikhihim mereka tidak menggambar tidak membuat patung-patung dari syekh-syekh mereka illa litasyafa'u bihim kecuali mereka itu minta syafaat kepada mereka nam ila Allah kepada Allah nam fa'abaduhum kemudian mereka mengibadahinya falamma fa'alu dhalik maka ketika mereka melakukan demikian arsalallah Nuhan alaihi salatu wasalam Allah mengutus Nuh. Nah, yaruddahum ila din Adam untuk membalikan mereka ke dalam agama Adam wa dzurriyyatihi dan anak keturunan Adam alladzina madu qabla tabdil yang telah lewat sebelum pergantian. Fakana ila ahli al-ard. Nah, maka Nuh diutus kepada penduduk bumi. Nah. Ini syahid. Syahid bahwasanya kelima orang salihin dari mereka membuat istihsanat dan mereka juga tidak mempunyai tujuan untuk beribadah kepada kelima orang salihin dari sampai 10 abad 500 tahun generasi keturunan Adam alaihi salatu wasalam belum melakukan kesyirikan setelah itu nah syaitan memberikan wahyu kepada mereka. Awasannya, mereka itu tidak menggambar patung-patung dari kelima orang salihin tadi, kecuali untuk nah, minta syafaat di sisi Allah SWT. Hanya mereka melakukan kesyirikan. Demikian pula, orang sekarang mungkin membangun kubur-kubur. Generasi pertama mungkin belum menyembah. Lama-kelamaan, mereka menyembah. Antum lihat di sini nama apa kuburan apa situ Ronggo Galeh orang Samu nggak kenal Ronggo Galeh orang Kopek juga jarang nak orang Ronggo Galeh Mas Lager dan sebagainya desa ini nggak kenal Ronggo Galeh tapi orang dari Nganjuk orang dari mana-mana datang di situ hanya dibikin nah patung dan sebagainya di situ, kemudian hiasi kuburannya, dibikin mihrab dan lain sebagainya, kemudian mereka beribadah di situ. Generasi pertama belum ada yang menyembah. Nah, tapi syaitan haris berusaha untuk mengajak manusia melakukan kesyirikan. Demikian pula Kiai Mageti yang di sana. Yang pertama orang Magetan tidak mau datang ke kuburan. Orang-orang yang lain datang ke sana. Akhirnya orang Magetan ikut-ikutan. Melakukan kesyirikan. Makanya syadid dzara'i dibutuhkan. Kenapa tidak boleh membangun kuburan-kuburan ini? Lama-kelamaan kan disembah. Bahkan betapa banyak kuburan-kuburan yang sebelumnya orang tidak kenal sama sekali. Ketika sudah terbangun demikian, banyak kesyirikan. Kuburnya Wali Songo. Nanti lihat bagaimana orang berbondong-bondong ke sana melakukan kesyirikan. Rata-rata, nah mereka melakukan kesyirikan sana. Sampai tempat-tempat yang betul, nah mereka itu sebenarnya tidak tahu apakah orang salihin tidak. Seperti makam Batara Katong yang ada di Ponorogo. Nah kita ini adalah Mbah Bat Ponorogo yang mendirikan Islam di sana. Nah, kam batro katong. Ini juga laris. Banyak orang kesana bahkan ada juru kuncinya. Dan kita kenal baik sama guru kuncinya ini. Kalau saya masuk, langsung kasih kunci. Kalau yang lainnya harus membayar. Nah. Mungkin kalau kesana rame-rame, misalnya gratis. Nah, itu sekali lagi. Nah, jadi bentuk-bentuk kesyirikan yang sebelumnya tidak dialami. Ganti generasi, ganti. Nah, banyak kesyirikan. Demikian juga Sunan Lawu. Enggak kenal Sunan Lawu, apa Sunan Lawu? Nah, sekarang rame-rame orang juga Sunan Lawu. Jadi kenapa Rasulullah SAW menyatakan la daj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburku ini berhala disembah. Kalau pemerintah Saudi sendiri tidak berusaha untuk nembok dengan tembok yang tinggi. Nah, maka mungkin orang akan ramai-ramai ke situ. Bahkan sekarang berusaha untuk misalnya memegang-megang tembok sekeliling kubur Nabi Abu Bakar dan sebagainya ini. Nah, padahal kita Saudi berusaha untuk melarangnya. Sebab kalau enggak dilarang akan timbul kesyirikan. Apalagi orang Syiah, ma'ruf. Sampai mereka ketika orang Saudi berusaha untuk mendorong. Nah, mendorong terjatuh-jatuh mereka. Tapi mereka terjatuh-jatuh langsung usap tembok begini. Orang Indonesia termasuk. Jadi berusaha. Ini sudah didorong terjatuh begitu. Nah, menyempatkan diri mereka untuk apa? Istilahnya mengusap tembok. Nah, bagaimana bentuk kesyirikan? Indonesia ma'ruf yang paling banyak. Nah, samping karena kebodohan yang ada, juga kesyirikan yang ditimbulkan di sana. Bahkan sudah ada kecaman. Pokoknya, walaupun di sana di Saudi orang ibadah haji melakukan, ibadah haji dibagi buku cuma-cuma, masuk kantong aja sudah nggak dibaca. Enggak dibaca situ sudah, pokoknya datang ke sana minta syafaat, minta rezeki, minta apa di sekeliling kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yani annallaha arsala Nuhan alaihi salatu wasalam, bahwasanya Allah mengutus Nuh alaihi salatu wasalam ila qaumih, kepada kaumnya, lamma waqa'a fihim al-ghulu, ketika terjadi dalam diri mereka itu ghulu. Fisalihin, berlebihan kepada orang salihin. Waqad bawwaba al-muallif rahimahullah ta'ala fi kitab at-tauhid ala hadhihi al-mas'alah. Dan muallif telah memberikan bab dalam kitab tauhid tentang masalah ini. Faqala babu ma jaa, bab apa yang datang, anna sabab kufr, sabab kufri bani Adam tarkin dinihim huwal ghulu fi salihin. Sebab kafirnya anak Adam, jadi termasuk cucunya itu juga anaknya. Nah, dan peninggalan mereka terhadap agama mereka karena hulu berlebihan kepada orang salihin. Nah, wal hulu huwa mujawazul had. Nah, fi ta'abbud wal amal was sana qadhan aw madhan. Nah, melebihi batas baik dalam ibadah atau perbuatan atau sanjungan, celaan ataupun ini pujian. Celaan ataupun pujian, ini hulu. Dan ini sekali lagi banyak dialami orang-orang Syiah atau Sufiyah. Yang mereka itu hulu kepada para pemimpin-pemimpin mereka. Jadi walaupun mereka punya pemimpin-pemimpin yang tidak sholat, seperti orang Sufi ya, dikatakan sholatnya, nah di mana Syekh mau sholatnya? Sholatnya di Makkah. Nah, ya walaupun tidak sholat tetap dikatakan ini adalah wali. Padahal kalau kita sholat zuhur, kemudian kita jadi sholat di Mekah, Di Mekah ini masih apa? Kalau kita zuhur di sana apa? Pagi apa sore? Pagi. Nah, jadi kalau misalnya Syekh tadi katakan saya sholatnya di Mekah. Kalau kita tadi, ini secara akal. Kalau kita ke Yaman, kita mengikuti peraturan Yaman atau peraturan Indonesia dalam sholat Yaman. Ya, demikian juga Syekh tadi. Kalau datang ke Nam Saudi, tentunya harus mengikuti aturan Saudi. Kalau ke sana tidak boleh sholat zuhur karena belum masuk waktunya. Iya enggak? Nah, kemudian kenapa orangnya itu tetap di situ? Tetap di situ. Atau mungkin hilang ditutupi oleh jin atau syaitan. Tetap di situ sebenarnya. Bahkan mungkin kalau dibacakan itu bisa hilang. Nanti hilang enggak kembali lagi udah. Nah, padahal perbuatan sholat itu harus dilakukan dengan apa? Dengan apa kalau di... Nah, dengan jawarih. Pelaksanaan harus ke masjid. Misalnya sholat jamaah. Dilakukan oleh para sahabah. Ini berlebihan. Kepada orang sholihin. Kemudian juga orang syiah. Mungkin demikian. Apalagi yang melakukan mut'ah. Ini pemimpin-pemimpin mereka itu kalau mut'ah sudah. Mau milih apa saja. Nah, dari perempuan-perempuan dibolehkan. Tidak boleh menghalangi sama sekali. Termasuk Khomeini. Mut'ah dengan perempuan yang masih usia 5 tahun. Nah, dan bapak perempuan tadi merasa gembira. Karena yang memut'ah adalah Khomeini. Sehingga Musawi menyebutkan di malam hari terdengar tangisan. Ini masih kecil ya enggak? Tangisan. Dilakukan oleh Khomeini kepada anak perempuan tadi. Ini anda, kalian lihat nanti kuburnya si buta akan dijadikan. Saya muta'akid. Jadikan tebal kesyirikan. Nah, makamnya butin aja. Ya enggak. Yang tidak ketahui apakah Islamnya benar atau tidak. Masih sebelumnya Kristen, ma'ruf. Sudah dijadikan tempat kesyirikan. Waktu kita ke sana, nah, sekelilingnya penuh dengan gambar, nah, ukiran ular dan sebagainya. Kelilingnya lagi ada kursi-kursi tempat duduk. Nah, kemudian Masya Allah ada juga lapis emas. Gambar yang besar itu, gambarnya Putin. Datang orang sufi ya ke sana. Nah, orang sufi ya. Zikir. Bahkan dari bawah sampai ke atas jalan yang berbelok-belok ini ada satpamnya. Nah, begitu. Nah, berlebihan kepada orang yang tadi yang belum diketahui apakah ini salih atau tidak. Nah, apalagi nanti. Nah, itu. Nah, si buta. Nah, mungkin akan lebih banyak lagi. Imam Bukhari yang telah melarang. Lihat Imam Bukhari melarang dalam buku-bukunya. Sekarang dijadikan tempat kesyirikan. Nah, di Rusia. Nah, kuburnya dibangun kubah, nah, besar. Kemudian orang datang ramai-ramai ke sana melakukan kesyirikan. Padahal Imam Bukhari melarang. Bahkan menyebutkan dalil-dalil tentang larangan tadi. Tapi walghulu yang qasim ila arba'at aqsam, dan ghulu terbagi menjadi empat macam. Al-qismul awal, nah, ghulu yang pertama, bagian pertama, al-ghulu fil aqidah. Berlebihan dalam masalah akidah. Ghulu ahlul kalam, seperti berlebihannya ahlul kalam fis sifat. Dalam masalah sifat Allah. Hatta adda bihim ila imma ila tamthil au ta'til, sampai menjadikan mereka itu dalam bentuk penyerupaan atau ta'til, atau penafian. Sifat Jadi Allah Sami'un Basir, pendengarannya sama dengan pendengaran manusia, penglihatannya sama dengan penglihatan manusia. Atau menghilangkan Allah tidak mendengar, tidak melihat. Nah, bagaimana dengan penyebutan Al-Quran? Ini maksud juga, dalam kalau ta'til, siapa Al-Firqah? Jahmiyah. Nah, kalau tamthil, siapa? Tamthil. Al-Asy'ariyah kadzalik. Wal wasat mazhab ahli sunnah, dan yang pertengahan adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah bi isbat ma asbathahu Allah li nafsihi, dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Au asbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkannya. Min al-asma'i was sifat, dari nama dan sifat Allah SWT min ghairi tahrif, tanpa merusakan, wala ta'til, penafian, min ghairi takhyif wala tamtsil, tanpa mengatakan bagaimana dan tanpa pula penyerupaan. Ini dalam masalah akidah. Ini sebenarnya banyak, jadi akidah siapa saja dalam masalah akidah. Al-qismu tsani al-ghulu fil ibadat. Al-ghulu dalam masalah ibadat, kaghulu wal khawarid, seperti orang khawarid, al-ghulunya orang khawarid, alladzina yarawna kufra fa'il kabirah, kafirnya pelaku dosa besar. Di semua yang melakukan dosa besar adalah kafir. Berzina kafir, berhukum dengan hukum syariat Allah kafir, undang-undang 45 kafir, Pancasila kafir. Demikian pula khamr dan lain sebagainya, yang penting adalah apa? Dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua, mencuri, mendengarkan musik dan lain sebagainya, ini menurut orang khawarij adalah mereka adalah orang kufar. Termasuk kabirah. Haitsu qalu inna fa'il al-kabirah bi manzilah. Wa ghulu al-mu'tazilah. Demikian juga ghulunya orang mu'tazilah. Haitsu qalu, yang mereka mengatakan inna fa'il kabirah, bahasanya pelaku kabirah, bi manzilah bainal munzilatain. Ini di dunia tidak kafir, tidak juga muslim. Tapi nanti sama. Sama kalau sudah di yaumul qiyamah, orang khawarij menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Demikian juga mu'tazilah. Menyatakan mereka nanti kekal dalam neraka. Di sini ada kesamaan. Kesamaan ketika di akhirah antara khawarij dan mu'tazilah. Jadi pelaku dosa besar, mereka semuanya kekal dalam neraka. Wahada tasyaddud. Ini termasuk berlebihan, keras. Qabiluhu tasahul, dan yang lawannya adalah tasahul. Tasahul murji'ah, orang murji'ah. Haitsu qalu la yadurmal iman dam. Sehingga mereka mengatakan maksudnya tidak memberikan mudarat keimanan dengan perbuatan dosa. Misalnya, jadi orang pencuri, melakukan kesyirikan dan sebagainya, mereka itu semuanya adalah muslimun. Ya, tidak akan berkurang. Sehingga sebenarnya iblis juga beriman. Fir'aun juga beriman. Ini menurut pendapat murji'ah. Demikian pula imannya. Orang yang berbuat durhaka sama dengan imannya Abu Bakar dan imannya Rasulullah SAW. Jadi Abu Talib yang di akhir hayat sebenarnya tahu agama Islam itu sama. Nah, menurut mereka imannya Abu Thalib padahal dia belum beriman sama dengan imannya Rasulullah SAW. Ini tidak memberikan madarat. Dan Murjiah, dosa besar atau dosa kecil tidak memberikan madarat sama sekali dengan keimanan. Jadi walaupun mereka melakukan setiap hari dosa besar, meninggalkan salat dan sebagainya, itu tidak berpengaruh keimanan. Tetap imannya sama dengan imannya Jibril atau imannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Murjiah. Wal wasat. Nah, mazhab al-sunnah wal jamaah. Yang pertengahan adalah mazhab al-sunnah wal jamaah. Tidak ke sana, tidak ke sini. Tidak berlebihan seperti Khawarij atau Mu'tazilah. Dan juga tidak bermudah-mudahan seperti Murji'ah. An-nafa'il ma'siyah naqisul iman. Maksudnya pelaku perbuatan ma'asi kurang imannya. Biqadril ma'siyah. Sesuai dengan tingkatan maksiat itu sendiri. Semakin banyak maksiat, maka semakin berkurang keimanannya. Dan semakin sedikit berkurang dari perbuatan maksiat, maka semakin tinggi keimanannya. Jadi Wuddan, Suwa, Yaquth, Ya'uq, wa Nasra. Andai Abdullah. Mereka orang muslimun, orang kufar. Kufar. Abdullah mengatakan orang kufar. Wuddan, Suwa, Yaquth, Ya'uq, wa Nasra, itu mereka orang kufar. Andai Matin. Mereka ini kelima orang yang tadi dalam surah Nuh, Wud dan Suwa, Yaquth, Ya'uq, Nasra. Nasr. Orang kufar, orang muslimun. Anda yang mati. Kufar. Anda yang lukman. Muslimun, ini ada dua orang ini bilang kufar. Kamu sendiri, mana yang benar sekarang? Kufar Indak Malaysia, Malaysia. Indak Wud dan Suwa, Yaquth, Ya'uq, Nasra. Ini orang kufar, orang muslimun. Aw salihun. Enggak tahu. Malaysia kedua, mana? Indak. Mereka orang kufar atau orang salihun, orang muslimun? Baik, enggak yang tahu. Indak, ya Ukasa. Indak. Ukasa juga enggak tahu. Anda Ubed, muslimun. Ada berapa tadi? Betul muslimun. Ada dalil. Dalilnya apa? Wa qalu la tadrunna alaikum. Wa la tadrunna waddan, sembahan kalian. Tapi ini adalah sekali lagi mereka di awal belum melakukan apa, ibadah. Setelah itu melakukan ibadah, orang salihun. Karena mereka juga melarang perbuatan maasi dan merintahkan kebaikan. Sebenarnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab tadi. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Bukhari sebelumnya. Perhatian, jangan sampai ngelamun. Ini permasalahan yang penting, ternyata melamun. Ditanya ini Wuddan, Suwa, enggak tahu, maka jawab kufar. Bagaimana mau mendebat orang kafir?